الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم suka makan manis-manisan halwa yakni makanan yang imma difermentasi sehingga manis atau memang dicampuri dengan sesuatu yang asalnya manis. Barakallahu fiikum. Wal asal, demikian juga Rasulullah suka minum madu. Barakallahu fiikum. Madu ini manfaatnya sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat bagus untuk dikonsumsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'uha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami wahyukan kepada, mengilhamkan, biasa diartikan dengan mengilhamkan kepada lebah-lebah. Ani takhiri minal jibali buyuta, hendaknya kalian wahai para lebah menjadikan sarang-sarang kalian di gunung-gunung, biasanya di tebing yang memang susah terjangkau oleh orang atau binatang-binatang yang suka makan madu, semacam beruang dan yang semisalnya beruang madu. Jadi ada memang binatang yang suka makan madu, berburu madu. Maka biasanya di memang di tebing agak ke dalam begitu, dan dia gantung sarangnya di situ. Sehingga orang-orang pun kesulitan, kecuali memang orang-orang berani. Barakallahu fiikum. Wauha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyuta. Ada daerah atau negara tertentu memang penghasil madu, dan memang madu ini mereka dapatkan dari gunung-gunung. Ma'ruf gunung itu gunung yang senantiasa ditempati bersarang oleh lebah-lebah. An tattakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajar, dan buatlah sarang-sarang kalian itu dari pohon-pohon atau di pohon-pohon, biasanya pohon-pohon besar, dari biasa dahan besarnya yang agak mirip studio ini, gantung sarangnya itu besar. Sehingga terkadang sergak dari para pemburu lebah, pemburu madu, biasanya mendapat kalau yang besar, mereka biasa mendapati madu di satu sarang itu 20 kilo. Barakallahu fikum. Setelah diperas. Barakallahu fikum. Di hutan-hutan Sumatera banyak, Kalimantan juga demikian. Ma'ruf dengan lebah-lebahnya yang sungguh sangat luar biasa. Wa minasyajar wa mimma ya'rishun, dan apa-apa yang mereka buat. Biasa orang-orang buat kotak-kotak sarang-sarang lebah untuk diternakkan. Biasanya ternak-ternak ini, barakallahu fikum, ternak lebah ini mereka bawa ke perkebunan. Musim apa, biasanya ada kebun lengkeng, kebun mangga, kebun jeruk, kebun kopi, macam-macam. Kebun randu. Ani takhiri minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Summa kuli min kullis samarat. Kemudian silakan kalian wahai para lebah memakan nektar-nektar dari semua jenis buah-buahan yang pada saat itu mekar dalam kondisi seperti bunga atau memang bunga. Tapi pada saat mekar disitulah dia mengambil nektarnya. Sekaligus melakukan apa? Penyerbukan. Dia mengambil nektarnya untuk dijadikan madu, kemudian sekaligus melakukan penyerbukan perkawinan antara bunga jantan dengan bunga betina. Barakallahu fikum. Dengan dia sentuh barakallahu fikum bunga jantan dengan kakinya kemudian berpindah ke bunga betina, terjadilah perkawinan. Perkawinan serangga, lebah atau yang lainnya, biasanya serangga-serangga yang lainnya juga suka kupu-kupu dan yang lainnya, serangga-serangga yang suka menghisap. Jadi, masya Allah. Maka Allah SWT mewahyukan kepada lebah-lebah ini, tsumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula. Baik. Tempuhlah jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang mengatur segala-galanya. Dan Allah SWT memberikan lebah ini kemampuan untuk terbang sekian jauhnya dan mampu dia mengetahui tempatnya dan sarangnya. Barakallahu fikum. Pulang dia. Walaupun sekian kilometer dia mampu pulang. Dengan membawa sudah macam. Dia sudah bawa madu, sudah bawa bipolin, sudah bawa macam-macam. Dari produk-produk perlebahan. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanha." Mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Keluar dari perutnya ini barakallahu fikum. Madu. Jadi, berbagai macam warna. Ada yang kehitaman barakallahu fikum, ada yang agak putih, ini keputihan, ada yang kekuning-kuningan. Masya Allah. Macam-macam warna-warna madu ini sesuai dengan apa nektar yang dia hisap. Kalau dominan bunga tertentu maka itu sangat jelas. Beda kalau dia campur dalam perutnya berbagai macam bunga ya. Barakallahu fikum. Tidak begitu jelas madu apa. Tapi kalau dia memang madu kaliandra misalnya atau madu mangga atau madu apa, memang ada ciri khas madu mangga, ada ciri khas madu kaliandra, madu lengkeng, madu mangga dan seterusnya. Baik, dengan aroma tersendiri. Subhanallah. Baik. Ada padanya pengobatan untuk manusia. Madu ini obat. Dia makanan istimewa. Bahasanya orang sekarang superfood. Makanan super. Kita makan dikit-dikit aja, enggak perlu banyak-banyak. Tiap hari 1 sendok, 2 sendok. Cukup. Insyaallah akan bermanfaat. Dengan berjalannya waktu insyaallah kita akan dapati manfaatnya. Bukan berarti kita enggak akan pernah sakit, bukan. Tetap saja akan sakit. Cuma tidak lebih parah dari orang-orang yang tidak mengonsumsi barakallahu fikum madu atau yang memang dianjurkan untuk kita. Ini daya tahan tubuh kita lebih mapan, lebih kuat. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang untuk minum madu. Qala rahimallahu taala, babu man ra'a alla yukhallit al-busra wa tamra idza kana muskira wa alla yaj'al idamaini fi idam. Bab, barang siapa yang memandang bahwa tidak boleh mencampur busur wa tamr, yakni dua jenis bahan yang dijadikan khamr, idza kana muskiran, kalau memabukkan. Ada beberapa takwilan di antara para ulama tentang ucapannya Al-Imam Al-Bukhari ini. Alhasil barakallahu fikum. Jadi beliau berpendapat, beliau membawakan ini pendapat. Ada orang yang mengatakan tidak boleh mencampur. Kenapa? Jadi kalau sama-sama itu memabukkan ya tidak boleh. Paham barakallahu fikum. Kalau satu memabukkan satu tidak, maka tetap akan menjadikan menjadikan sesuatu itu cepat melakukan proses fermentasi, cepat memabukkan. Wallaya jana idamaini fi idam, dan jangan mencampurkan idam. Idam itu dua jenis makanan menjadi satu. Insyaallah kita lihat bagaimana hadis yang dia bawakan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Muslim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala inni la asqi Aba Talhah wa Aba Dujanah wa Suhail ibn al-Bayda Khalid Abu Sirin wa Tamr idza hurimat al-khamr fa faqadtuha wa ana saqihim wa asgharuhum wa inna na'uduha yawm idin al-khamr. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan inni la aski Aba Talha, sesungguhnya aku menuangkan minuman khamr untuk Abu Talha. Ini pada saat belum diharamkan. Amarallahu bikum. Abu Talha wa Badujana, demikian juga wa Suhail ibn al-Bayda, Khalita Busr wa Tamr. Campuran antara rendaman busr, korma muda dengan korma tua. Id hurrimatil khamr, kemudian tiba-tiba diharamkan khamr. Fakadabtuha, maka aku pun membuang semuanya. Khamr-khamr tadi dibuang. Wa ana saqihim wa asgharuhum, dan aku yang menjamu mereka, aku yang melayani mereka, menuangkan untuk mereka, dan akulah yang paling mudanya. Wa inna na'uduha yawma idzin al-khamr, dan kami menganggap bahwa itu adalah khamr. Qala Amr bin Harith haddatsana Qatadah sami'a Anasan qawluhu sami'a Anasan. Intinya barakallahu bikum, seandainya barakallahu bikum satunya belum memabukkan, satunya sudah memabukkan kemudian dicampur, ini akan menjadikan lebih cepat memabukkan. Qala rahimahullah taala haddatsana Abu Asim Adib bin Jurayj qala akhbarani apa annahu sami'a Jabir radhiyallahu anhu radiyallahu anhu yaqulu naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil zabibi wa tamri wal busri war rutab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang zabib, khamr yang dibuat dari zabib, dibuat dari kismis. Pembahasan kita beberapa hari yang lalu barakallahu fikum, kismis direndam dalam satu wadah kemudian dibiarkan dia terfermentasi. Kemudian satu hari masih boleh diminum, manis, bagus. Ini namanya apa? Nabi terendaman. Tapi kalau sudah 3 hari, biasanya sudah berbuih, proses fermentasinya semakin kuat dia. Tapi boleh jadi ketika diminum pada saat itu sudah memabukkan. Barakallahu fikum. Orang yang tidak pernah meminum atau tidak suka minum khamr, ya ketika berbunyi begitu memang dia tidak suka secara tabii. Barakallahu fikum. Orang bilang sobasi, sobisai, so apa gitu. Ya kecuali orang-orang yang sudah ketagihan, sudah senang dengan khamr, ya dia menganggap bagus, enak, sedap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang khamr yang terbuat dari zabib, wa tamr, korma yang direndam juga, busr, korma muda dan rutab, korma basah. Qala rahimallahu taala haddatsana Muslim qala haddatsana Hisham qala akhbarana Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyujma'a baina at-tamri waz-zaw والتمر والزبيب واليبذ كل واحد منها على حدة. Rasulullah SAW melarang untuk mengumpulkan antara korma dengan zahu, Barakallahu fikum. Yani korma, rendaman korma dan rendaman madu dicampur. Barakallahu fikum. Kalau dicampur untuk terfermentasi menjadi khamr itu lebih cepat. Lebih cepat dia memabukkan, lebih cepat perubahannya. Kalau antara madu dengan apa? Dengan korma direndam dalam satu wadah. Wa tamr wa zabib. Demikian juga korma dengan apa? Kismis. Barakallahu bikum. Wa liyamit kullu wahidin minha ala hidah. Kalau memang dia mau rendam dan dia mau minum sebelum memabukkan, hendaknya apa? Direndam masing-masing. Direndam ininya direndam, itunya direndam, jangan dicampur dalam satu rendaman. Barakallahu bikum. Karena apa? Karena lebih cepat memabukkan, lebih cepat terfermentasi. Yang semestinya dia masih bisa boleh meminumnya, tapi karena terlalu cepat fermentasinya, ya akhirnya tidak boleh lagi karena sudah menjadi khamar. Barakallahu fiik. Nah, ini pembahasan tentang masalah minuman khamar. Intinya, kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan itu khamr. Barakallahu fikum. Baik. Kata Rasulullah SAW, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Ma askara kathiruhu, apa-apa yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya tidak boleh. Paham barakallahu fikum? Misalnya ini khamr. Baik. Kalau mungkin sedikit orang minum tidak mempan, nanti setelah satu botol, dua botol, paham? Ya, atau berapa botol orang minum baru bapak. Anda juga tidak tahu, barakallahu fikum. Mungkin ada yang keras, barakallahu fikum. Ada yang mesti banyak yang dia minum sampai bagelon-gelon itu, serta kincing-kincing di mana-mana, barakallahu fikum. Ada juga yang cuma sedikit sudah ikhlas. Tapi intinya kalau diminum banyak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mabuk maka sedikitnya pun haram. Tapi dalam kondisi tidak tercampur macam-macam, paham? Tapi yang memabukkan tadi ini satu, dia satu botol misalnya, nanti satu botol dia minum baru mabuk misalnya. Tapi kalau dia punya satu tutup botol juga dia minum dari itu maka haram hukumnya. Tapi karena konsentrasinya barakallahu fikum, tapi masih sama seperti indukannya. Tapi nah, seandainya barakallahu fikum ini satu maksudnya, tapi satu tutup botol itu dicampur ke dengan apa satu gelon besar, tapi biar habis satu gelon itu dia tidak akan mabuk barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan ya boleh saja dia minum itu karena nisbahnya tidak akan pernah bisa memabukkan. Barakallahu. Nisbahnya tidak bisa memabukkan. Alkohol, barakallahu fikum, alkohol ini adalah sesuatu yang ada pada khamar yang nisbahnya itu persentasenya barakallahu fikum tinggi sehingga bisa memabukkan. Jadi makanan-makanan yang lain juga ada nisbah alkohol tapi rendah. Mungkin di tape, mungkin ya kan gitu. Tape dan yang lainnya. Allahu musta'an. Atau buah-buahan bahkan. Buah-buahan ada nisbahnya atau persentase yang sangat sedikit. Wala haula wa quwwata illa billah. Nah, Nabi SAW ayyujma baina tamri wa zahw wa at-tamri wa zabib wal yam wa yambid kullu wahidin minha ala hida. Wal yambud nabada yambudu. Wal yambud kullu wahidin minha ala hida. Ini direndam sendiri-sendiri supaya jangan terlalu cepat. Terkadang orang kan dia merendam sesuatu malam ini direndam. Rencananya dia mau minum pagi atau siang, kan begitu. Baik. Mungkin lupa dia karena kesibukan atau pergi. Balik ulang nanti esok hari. Kalau terlalu cepat, boleh jadi esok harinya itu, di hari keduanya atau di hari ketiganya sudah berubah menjadi khamar, tidak lagi boleh dia apa? Dia meminumnya karena terlalu cepat terfermentasinya. Ya tinggal dibuang kalau gitu. Baik, seandainya masih belum terfermentasi sampai ke derajat memabukkan, ya masih tetap dia boleh meminumnya. Selama tidak memabukkan, maka silakan dia meminumnya. Sama seperti ini, nira. Paham barakallahu fikum. Nira ini nira ini ketika baru saja diturunkan dari pohon, dengan catatan bambu yang dia pakai untuk nampung nira ini barakallahu fikum dibersihkan sedemikian rupa. Dipasang pagi, besok dipasang pagi, sore diambil, atau dipasang sore, besok pagi ambil. Biasanya kalau dibersihkan itu manis sekali. Barakallahu fik. Manis sekali. Dalam kondisi seperti ini masak jadi gula, gula aren. Atau sebagian orang memfermentasinya. Fermentasi ditambah dengan apa sehingga dia menjadi khamr. Ada juga di zaman dahulu kala mereka menjadikannya cuka. Barakallahu fik. Mereka menjadikannya cuka. Wala hawla wa quwwata illa billah. Di zaman sekarang ini mereka suling. Suling. Barakallahu fikum, ini tadi mereka masak kemudian mereka ambil airnya. Apa namanya? Uapnya itu mereka tampung. Barakallahu fikum, sehingga menjadi khamar dengan campuran-campuran tertentu mungkin barakallahu fikum. Dari nira itu mereka suling sehingga muncullah minuman khamr yang sangat memabukkan. Bahkan menyala, kalau dibakar itu menyala. Ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sekarang barakallahu fikum babu syurbil labani. Wa qaulullahi azza wa jalla yakhruju min butu min baini farratin yakhruju min baini farratin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Bab syurbul laban, minum apa? Susu. Susu apa yang diminum ini? Susu yang diminum adalah susu segar. Barakallahu fikum. Susu segar atau susu yang difermentasi. Barakallahu fikum. Itu akan kita peroleh kemanfaatan yang banyak. Tapi susu yang ada sekarang ini sudah diolah sedemikian rupa melalui proses yang luar biasa sehingga apa? Kandungan nutrisi yang ada pada susu itu sudah hampir hilang semuanya. Barakallahu fikum. Seorang peneliti yang meneliti susu kaleng atau susu bubuk, ya mereka hanya mengatakan ya kalian minum susu seperti itu ya tak ubahnya sama seperti kalian minum tepung saja. Karena sudah melalui proses fermentasi, melalui proses pemanasan yang luar biasa sehingga apa? Unsur-unsur yang sangat bermanfaat yang bisa didapatkan dari susu sudah tidak ada lagi kecuali sedikit sekali. Barakallahu fikum. Kecuali sedikit sekali. Maka yang terbaik dari susu itu adalah susu segar. Barakallahu fikum. Susu segar yang kita minum. Susu segar. Siapa yang pernah minum susu segar? Susu segar ini baru diperas. Baru diperah. Kemudian diminum langsung. Itu hangat. Barakallahu fikum. Hangat. Cuma jarang kita peroleh yang demikian ini barakallahu fiik. Jarang kita peroleh. Cuma di daerah Jawa yang ada barakallahu fiikum yang susu segar yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Terus terkadang juga dicampur dengan air. Olah hasil susu segar dipanasi sedikit. Masya Allah. Itu yang bermanfaat. Wa qaulullah azza wa jalla. Kalau susu yang difermentasi itu seperti apa sekarang ini? Apa Mas? Yogurt, yogurt ini ya. Ya, yang semisal dengannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yakhruju min baini farathin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Susu ini keluar di antara faras, di antara kotoran hewan dan darah. Di antara kotoran hewan dan darahnya. Susu ini keluar di antara dua benda ini. Antara kotoran dan darah. Faras itu adalah kotorannya dan dam artinya darah. Dalam tubuhnya barakallahu alaikum. Diproses dan keluar. Baik. Masya Allah. Subhanallah. Baik. Susu keluar di antara dua benda ini sama sekali tidak apa? Terkontaminasi. Tidak terkontaminasi dengan apa? Jeleknya apa? Jeleknya kotoran dan jeleknya darah. Barakallahu alaikum. Karena kotoran barakallahu alaikum adalah sisa-sisa dari metabolisme tubuh. Jadi kita makan atau hewan makan rumput, kemudian dikunyah, lambungnya, terus ususnya, itu dari usus itulah diserap. Sisanya itu masuk ke barakallahu fikum ke tempat pembuangan. Tempat pembuangan. Faras. Jadi faras itu kotoran. Darah juga demikian. Darah juga mengandung kotoran. Subhanallah. Darah ini berputar terus. Jantung yang memompa. Jantung memompa sekaligus memasukkan oksigen ke seluruh tubuh. Membawa nutrisi. Dan balik ulang barakallahu fikum lewat ginjal. Di sana disaring. Semua kotoran-kotoran yang ada di darah ini barakallahu fikum dibuang. Melalui urin. Barakallahu fikum. Kemudian kembali lagi ke mana? Ke jantung, dipompa ulang terus menerus enggak henti-hentinya. Ini kan kotor juga. Ketika berangkat dari jantung ke anggota tubuh barakallahu fikum dalam kondisi bagus, bernutrisi. Pada saat baliknya itu kotor. Dibersihkan lagi darahnya, kembali lagi ke jantung. Terus barakallahu fikum. Jantung ini adalah organ yang luar biasa, tidak pernah istirahat. Tidak pernah istirahat. Semua organ mungkin bisa istirahat. Lambung barakallahu fikum. Jantung dengan paru-paru barakallahu fikum. Paru-paru karena ini kerja sama terus-menerus. Orang masih tetap apa? Menghirup oksigen untuk di untuk di salurkan ke seluruh anggota tubuh kita. Barakallahu fikum. Makanya tidak boleh berhenti. Barakallahu fikum. Dua benda ini, dua organ ini, jantung dengan paru-paru tidak berhenti. Kapan berhenti? Ya mati. Ya kan? Jadi, ketika orang ditutup tidak bernapas, seluruh organ tubuh apa? Kehabisan oksigen dan dia pun akan mati. Tidak akan berfungsi. Barakallahu fikum. Jantung ketika berhenti berdetak secara otomatis paru-paru juga akan berhenti dan semuanya akan berhenti. Masya Allah. Ya subhanallah. Baik. Kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan yakhruj, ini keluar biasaan susu ini. Baik, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala yakhruj min baini farahin wa damin labanan, keluar dari dua ini. Dua komponen ini. Baik, madu murni. Khalisan murni. Tidak terkontaminasi, tidak tercampur dengan kotoran dan tidak tercampur dengan darah. Masya Allah. Sa'igan lisyaribi, ini sangat bagus untuk dikonsumsi. Barakallahu bikum. Sa'igan yani ladid, lezat. Susu itu enak. Enak. Baik. Tapi kalau susu yang sudah dikemas, ya. Baik. Seperti susu ultra ini atau susu ini, kadar gulanya sudah sangat tinggi sekali. Barakallahu fikum. Kadar gulanya sangat tinggi. Baik. Sehingga tidak bagus. Barakallahu fikum. Dicampur gula. Dicampur gula. Apalagi ini susu apa? Susu kental manis yang baru beberapa tahun terakhir ini dirubah namanya. Jadi kental manis, susunya dihilang. Karena memang tidak ada susunya. Padahal sudah sekian puluh tahun kita minum itu. Harapannya itu adalah susu. Ternyata bukan susu. Barakallahu. Ternyata bukan susu. Tidak dirubah semuanya. Ubah. Tidak ada lagi kata susu di situ. Karena nisbah susunya sangat sedikit kalau ada. Persentase susunya yang mereka campur. Ya creamer sesungguhnya. Creamer dengan gula. Bukan susu. Masya Allah. Ya khurujin baini farati wada min labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Jadi kalau mau minum susu, minum susu asli. Baik. Jangan minum susu yang sudah di... Ya sesekali boleh lah. Tapi untuk setiap hari mau konsumsi itu ya... Tidak usah, warakallah. Baik. Kalau sekedar untuk memenuhi protein, barakallah fikum, banyak protein-protein yang lainnya yang bisa kita dapatkan. Allah musta'an. Qala rahimahullah ta'ala, kita baca sekali. Qala rahimahullah ta'ala, haddathana Abdan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Yunus, an Zuhri, an Sa'id ibn Musayyab, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية به بقدح لبن وقدح خمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم di malam diperjalankannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala beliau disodorkan apa? Disodorkan satu wadah susu dan satu wadah khamr. Fakhtaral labana, maka Rasul pada saat itu memilih apa? Memilih susu. Barakallahu fiik. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanallah, alhamdulillah, wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.